Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar pemirsa Syiar Tauhid, rahimani wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita, mempelajari kitab Durusu Al-Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha karya Syekh Abdul Rahim hafizahullahu ta'ala. Kita masih di pelajaran yang kelima. Ya, masih di pelajaran yang kelima. Ya, ingat-ingat di pelajaran yang kelima di sini, ya, ada beberapa faedah yang sudah kita pelajari. Ya, di antaranya yaitu tentang mudhof dan mudhofun ilaih, atau diistilahkan dengan susunan al-idhofah, penyandaran. Ya, kemudian di antara juga faedah yang bisa kita petik di pelajaran ini yaitu tentang harful nida, ya, kata seru. Ya. Nah. Sekarang kita masuk ke tamrin yang berikutnya. Ya, di sini tamrin yang terakhir. Ya. 6. Apa latihannya di sini? Ya. Yaitu kita disuruh untuk membaca kalimat-kalimat di bawah ini. Ya, di sini ada 6 kalimat. Ya, membacanya tidak asal membaca, tetapi kita membacanya dengan kaidah pengucapan hamzah wasal. Ya, dibaca dengan kaidah pengucapan hamzah wasal. Ya, pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan bagaimana cara membaca hamzatul wasal. Naam. Iqra' ma yali mura'iyan qawa'ida nutqi hamzatil wasli. Baca apa-apa yang berikut ini, ya, dengan memperhatikan kaidah pengucapan hamzah wasal. Ya. Naam. Iqra' Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa Ibnu Hamidin fil Hindi. Masya Allah. Ini kita belajar membaca, ya. Nah, jadi kita melatih, ya, sedikit-sedikit, ya, kita baca sedikit-sedikit, ya, perlahan. Insya Allah dengan kita bisa terus belajar, ya, Allah akan mudahkan kita, ya, untuk bisa faham. Ya, jadi, ya, seberapa besar usaha kita ingin memahami sesuatu, maka seperti itu pula Allah akan berikan kepada kita. Ya, ketika dalam diri kita ada kesungguhan untuk belajar, ya, maka apa? Insyaallah taala Allah akan mudahkan kita. Ya, ketika kita ingin memahami bahasa Arab atau ilmu apapun itu, ketika kita ingin sungguh-sungguh ingin memahami ilmu tersebut, ya, kita kerahkan apa yang bisa kita kerahkan untuk bisa memahaminya. Ya, kita mujahadah, maka insyaallah taala Allah akan bukakan pintu-pintu ilmu tersebut. Ya, cuman apakah kita sudah berusaha ataukah belum? Ya, itu pertanyaannya yang harus kita hadirkan dalam setiap kita masing-masing, ya. Apakah kita sudah ada usaha untuk bisa memahami apa yang ingin kita pelajari tersebut? Ya, kalau belum, maka kita harus munculkan, ya, kesungguhan tersebut. Insyaallah taala ketika kita bersungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan usaha yang telah kita lakukan tersebut. Ya, perlahan. Apalagi bahasa Arab ini kita perlahan, ya. Nah, Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa Ibnu Hamidin fil fil Hindi. Ya, Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa Ibnu Hamidin fil Hindi. Apa artinya? Anaknya Muhammad dari Irak dan anaknya Hamid dari India. Anaknya Muhammad di Irak dan anaknya Hamid di India. Di India. Di India. Nah, anaknya Muhammad di Irak dan anaknya Hamid di India. Nah, berikutnya asani. Kharaja ibnu Tabibi min al baiti. Nah, kharaja ibnu Tabibi min al baiti. Kharaja ibnu Tabibi minal baiti. Ya, kharaja ibnu Tabibi minal baiti. Naam, apa maknanya? Anaknya dokter itu telah keluar dari rumahnya. Naam, anaknya dokter itu telah keluar dari rumah. Ya, anaknya dokter itu telah keluar dari rumah. Dari rumah. Naam. Berikutnya salis. Dhahaba ibnu Tajiri ila suki. Naam, dhahaba ibnu Tajiri ila suki. Dhahaba ibnu Tajiri ila suki. Ya. Naam, apa artinya? Anaknya pedagang itu telah pergi ke pasar. Naam, anaknya pedagang itu telah pergi ke pasar. Ke pasar. Ya, anaknya pedagang itu telah pergi ke pasar. Naam, berikutnya Ar-Rabi'. Ismul muhandisi Faisalun wasmu tabibi Mas'udun. Naam, ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Naam, apa artinya? Muhandis insinyur. Insinyur. Anak insinyur itu ism nama insinyur itu Faisal. Naam. Dan namanya dokter itu Mas'ud. Naam. Namanya insinyur itu adalah Faisal. Ya, namanya insinyur itu adalah Faisal dan namanya dokter itu adalah Mas'ud. Ya, namanya insinyur itu adalah Faisal dan namanya dokter itu adalah Mas'ud. Berikutnya al-khamis. Masmur rajuli. Naam. Masmur rajuli. Naam. Masmur rajuli. Ya, masmur rajuli. Ya, masmur rajuli. Apa maknanya masmur rajuli? Siapa namanya pemuda itu? Naam. Siapa nama pemuda? Pemuda itu, ya, siapa namanya pemuda? Pemuda itu atau lelaki itu, ya. Naam, berikutnya as-sadis. Ibnu man anta? Ana ibnul waziri. Naam. Ibnu man anta? Ana ibnul waziri. Ya, ibnu man anta? Ana ibnul waziri. Ya, apa artinya? Anak siapa kamu? Anak siapa kamu? Ya, anak siapa? Saya anaknya menteri. Naam, saya anaknya menteri. Ya, saya anaknya menteri. Walhamdulillah selesai dari tamrin yang terakhir yang ada di pelajaran yang kelima. Ya. Naam. Berikutnya kita akan membacakan kata-kata yang baru yang ada di pelajaran ini. Ya. Al-kalimatul jadidatu. Ya, al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Ya, kata-kata yang baru. Naam, ayo kita baca Ar-Rasulu. Ar-Rasulu. Naam, apa maknanya Ar-Rasulu? Rasul. Rasul, ya, utusan. Utusan, naam. Al-Ka'batu. Al-Ka'batu. Naam, apa maknanya Al-Ka'batu? Ka'bah. Ka'bah, ya, Ka'bah. Ya, Ka'bah yang berada di Makkah. Ya, naam. Al-ismu. Al-ismu. Nah, apa maknanya al-ismu? Nama. Nama. Ya, al-ismu artinya nama. Nama. ya, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama-nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya, al-ism. Al-ibnu. Al-ibnu. Naam, apa maknanya al-ibnu? Anak. Anak, ya, anak laki-laki. Laki-laki. Anak laki-laki. Laki-laki. Al-ammu. Al-ammu. Apa maknanya al-ammu? Paman. Paman dari pihak? Pihak ayah, ya. Naam, paman dari pihak ayah. Al-khalu. Al-khalu. Nah, apa maknanya al-khalu? Keluar. Al-khalu. Khalu. Sama seperti am. Oh, paman dari ibu. Nah, paman dari ibu. Ibu, ya, paman dari ibu. Al-haqibatu. Al-haqibatu. Nah, apa maknanya al-haqibatu? Tas. Tas, ya, al-haqibah tas maknanya. As-sayyaratu. As-sayyaratu. Naam, maknanya as-sayyaratu? Mobil. Mobil. Ya, mobil. Ya. As-syari'u. As-syari'u. Apa maknanya as-syari'u? Jalan. Jalan, ya, ya. Jalan. Mughlaqun. Mughlaqun. Apa maknanya mughlaqun? Tertutup. Tertutup, ya, mughlaqun maknanya tertutup. Tahta. Tahta. Nah, apa maknanya tahta? Di bawah. Di bawah, ya. Hunaka. Hunaka. Ya, hunaka, apa maknanya hunaka? Di sana. Di sana. Al-muhandisu. Al-muhandisu. Ya, apa maknanya al-muhandisu? Insinyur. Insinyur, ya, insinyur. Nah, di sini ada sayyaratul mudarrisi. Sayyaratul mudarrisi ini susunannya adalah susunan idofah. Ya, susunannya susunan idofah, penyandaran. Ya, penyandaran. Ya, sudah kita sebutkan bahwasanya al-idofah, penyandaran ini memiliki dua unsur, ya. Yaitu apa? Mudof dan mudofun ilai. Di sini sayyaratu sebagai mudof dan al-mudarrisi sebagai mudofun ilaih. Ya, sayyaratu sebagai mudof, al-mudarrisi sebagai mudofun ilaihi. Ya, nah, jadi sini mudof, mudofun ilaih. Nah, mudof, mudofun ilaih sudah kita sebutkan, ini penyandaran. Kalau kita artikan, kalau kita maknakan, maka kita artikan makna penyandaran. Ya, mobilnya guru. Ya, kenapa kita artikan kita maknai dengan mobilnya guru di sini? Karena di sini ada penyandaran idofah. Ya, idofah. Ya, kata yang pertama disandarkan kepada kata yang kedua. Maka jadilah al-idofah. Ya. Naam. Alhamdulillah wa syukurillah kita selesai dari pelajaran yang kelima. Naam, selesai dari ad-darsul khamis. Selesai dari ad-darsul khamis. Ya, ini sekali lagi adalah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan pelajaran yang kelima. Ya. Naam. Kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Ya, ini pelajaran yang keenam. Ya, pelajaran yang keenam. Ad-darsus sadis. Ya, ad-darsus sadisu. Ya, ad-darsus sadisu itu artinya pelajaran yang keenam. Ya, pelajaran yang keenam. Ad-darsus sadisu. Ya, pelajaran yang keenam. Naam. Di pelajaran yang keenam di sini ada kalimat-kalimat. Ya, ada kalimat-kalimat yang akan kita baca di sini. Ya, ada kalimat-kalimat yang akan kita baca di sini. Ya. Lumayan banyak kalimatnya di sini, ya. Kemudian gambarnya juga ada. Kalimat disertai dengan gambar. Ya. Nah, kemudian faedah yang bisa kita petik di pelajaran yang keenam di sini, yang pertama yaitu tentang hadihi. Ya, tentang hadihi. Faedah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil di pelajaran yang keenam di sini yaitu tentang hadhihi. Hadhihi. Ya. Tentang hadhihi. Apa ini hadhihi? Hadhihi ini adalah ismul isyarah. Ya, hadhihi adalah isim isyarah. Ismul isyarah. Kata isyarah. Ya. Hampir sama dengan apa? Dengan hadza. Ya. Di pelajaran-pelajaran awal, ya, di pelajaran pertama itu sudah kita bahas tentang hadza. Ya, ingat di pelajaran awal kita sudah bahas tentang hadza. Nah, sekarang yang kita bahas hadhihi. Kedua kata ini, yakni hadhihi dengan hadza, ini keduanya sama-sama ismul isyarah. Ya, keduanya sama-sama isim isyarah, kata isyarah. Ya. Ada kesamaan, ada perbedaan. Ada kesamaan, ada perbedaan. Ya. Keduanya sama-sama ismul isyarah. Ya. Perbedaannya di mana dan kesamaannya di mana? Ini kan pertanyaan yang harus kita jawab. Ya, dari sisi apa keduanya sama? Dari sisi apa keduanya berbeda? Ya. Ada kesamaan, ada perbedaan. Ya. Keduanya sama dari sisi apa? Dari sisi kata ini merupakan kata yang digunakan untuk menunjuk suatu kata yang dekat. Ya. Hadhihi dan hadza ini sama-sama kata yang digunakan untuk menunjuk suatu kata yang kata tersebut itu jaraknya dekat. Ya, jaraknya dekat. Kemarin kan sudah kita sebutkan hadza ini kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk ya, suatu kata yang jaraknya dekat. Hadhihi juga sama. Ya, ini kata yang digunakan untuk menunjuk suatu kata yang jaraknya dekat. Ini kesamaannya. Sama-sama digunakan untuk menunjuk suatu kata yang jaraknya dekat. Nah, ini kesamaannya. Yang berikutnya, apa perbedaannya? Apa perbedaan antara hadhihi dengan hadza? Ya, tadi sudah kita sebutkan kesamaannya. Nah, sekarang kita akan menyebutkan apa perbedaannya. Ya. Kalau sama-sama digunakan untuk menunjuk satu kata yang dekat, lalu apa? Dari sisi apa keduanya berbeda? Perbedaannya, kalau hadza kemarin ini untuk menunjuk suatu kata yang kata tersebut berbentuk muzakkar. Ya. Hadza ini merupakan kata telunjuk yang digunakan untuk menunjuk suatu kata yang kata yang ditunjuk tersebut itu berbentuk muzakkar atau kata yang berbentuk laki-laki. Ya, kata yang dikategorikan dalam kata yang berbentuk laki-laki diistilahkan dengan bahasa Arab kata yang muzakkar. Kan pertemuan sebelumnya juga sudah kita sebutkan ada kata yang muzakkar, ada kata yang muannas. Ada kata yang muzakkar, ada kata yang muannas. Kalau yang muzakkar itu kata yang dia itu menunjukkan kepada bentuk laki-laki. Bisa nama laki-laki atau bisa kata benda. Ya, kalau yang muannas itu kata yang dia itu menunjukkan kepada bentuk perempuan. Bisa nama perempuan atau kata tersebut ada tamar butoknya. Jadi kata yang muannas itu ada ciri-ciri. Ada ciri-ciri khusus yang menunjukkan bahwasanya kata tersebut adalah muannas. Ya, jadi dia ada ciri-ciri khusus. Kalau suatu kata dia tidak dikategorikan ke dalam kata yang muannas, maka kita kategorikan dia ke dalam kata yang muzakkar. Ya, contoh dari kata yang dia itu ada punya ciri-ciri muannas, yaitu apa? Padanya ada tamar buto. Ya, padanya ada apa? Ada tamar buto. Ini ciri yang paling sering kita dapati pada kata yang berbentuk muannas. Ya, jadi kalau tidak ada ciri-ciri seperti itu, berarti kata tersebut bisa kita kategorikan dalam kata yang muzakkar. Contoh, ya di sini apa? Kursi. Kursi. Kursi dalam bahasa Arab ini dikategorikan dalam kategori kata yang muzakkar. Tidak ada ciri-ciri muannas padanya. Kursi ini tidak ada ciri-ciri muannas. Maka apa? Kita kategorikan dalam kategori kata yang muzakkar. Ketika kita ingin menunjuk, maka kita bisa menggunakan isim isyarat yang mana? Yang ini. Hadza. Hadza kursiyun. Ketika kursi ini jaraknya dekat, ketika kursi ini jaraknya dekat dengan ana contohnya, ya, jaraknya dekat, kemudian sudah kita sebutkan tadi, kursi ini merupakan kata yang muzakkar. Ketika ana menunjuk, maka ana menggunakan isim isyarat yang ini. Hadza. Hadza kursi. Kursiyun. Hadza kursi. Kursiyun. Jelas ya? Ini yang pertama. Yang kedua. Ini apa? Saburatun. Ya, saburatun. Papan tulis. Papan tulis dalam bahasa Arab disebut dengan saburatun. Ah, saburatun ini ada tamar butonya. Ya, saburatun di sini ada tamar butonya. Karena ada tamar buto, berarti kita kategorikan saburo di sini dalam kategori kata yang muannas. Karena saburo ada tamar butonya, maka kita kategorikan kata papan tulis ini, ya, saburatun, kita kategorikan dalam kata yang muannas. Ketika saburatun ini jaraknya dekat dengan ana. Jaraknya dekat dengan ana. Kemudian apa? Tadi bentuknya muannas. Dikategorikan dalam kata yang berbentuk perempuan, muannas. Maka ketika ana menunjuk, maka ana menggunakan isim isyarat hadhihi. Hadhihi saburatun. Hadhihi saburatun. Karena jaraknya dekat, kemudian dia berbentuk muannas, maka ketika ana isyaratkan, pakai hadhihi, bukan pakai hadha. Kalau hadha, untuk mengisyaratkan kata yang muzakkar. Kalau hadhi untuk mengisyaratkan kata yang muannas. Ini perbedaan antara hadhi dengan hadza. Ini kalau hadza untuk mengisyaratkan kata yang muzakkar, kalau hadhi untuk mengisyaratkan kata yang muannas. Ini perbedaannya. Kesamaannya dari siapa? Kesamaannya tadi. Ketika kata yang ingin kita isyaratkan tersebut jaraknya dekat, maka apa? Pakai hadhihi atau hadza. Tinggal kita lihat kalau katanya muannas kita pakai hadhi. Kalau katanya muzakkar maka kita pakai hadza. Ya, dalam bahasa Arab untuk menunjuk isyarat ismul isyarat itu ada yang apa namanya? Digunakan untuk menunjuk kata yang dekat, ada juga ismul isyarat yang digunakan untuk menunjuk kata yang jauh. Jadi ada perbedaan. Ya, kalau yang dekat maka kita menggunakan hadza atau hadhi. Kalau yang jauh, maka nanti akan kita jelaskan, akan datang penjelasannya ya. Nah, tapi untuk sekarang kita masih membahas ya kata yang digunakan untuk menunjuk kata yang dekat. Ya. Bisa pakai hadza atau bisa pakai hadhihi. Kalau kata yang ditunjuk itu muzakkar, maka pakai hadza. Kalau kata yang ditunjuk itu muannas, maka pakai hadhihi. Kalau yang jauh nanti akan datang ya babnya masing-masing. Insyaallah akan kita jelaskan nanti ya. Perlahan-lahan. Ya. Nah, ini faedah yang pertama yang bisa kita pelajari di pelajaran yang keenam, yakni tentang hadhihi. Ya, tentang hadhihi. Ya. Nah. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang sedikit tadi kita jelaskan bisa difahami, bisa diambil faedah darinya. Ya, nanti untuk kalimat-kalimat yang disebutkan oleh musannif di sini akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Naam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam.